Swix. Gue bocah tengil. Sorry kalau bikin ill feel. Gue dari kota kecil. Silakan mampir coba sentil. Itu gaya lo, gue gak kan marah. Tapi lo ngebala udah kayak sampah. Goyang dagi, oh kece parah. Keseleo, bikin malu aja. Ah, cewek kece gak kan pusing. Sama abang Alex digebetin. Tapi jaga jarak, hey darling. Cause dia bikin bunting, haha.